Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قوم مسلمين dan muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang sampai saat ini masih memberikan kepada kita nikmat taufik untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya apa yang barusan atau apa yang baru kita laksanakan, yaitu salat Isya. Mudah-mudahan kita dapat memanfaatkan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada malam hari ini saya diajak oleh panitia majlis ta'lim Akramun Nas ini, majlis ta'lim malam Jumat, untuk hadir berdiskusi membahas permasalahan-permasalahan agama, saling ingat mengingatkan di antara kita, karena ustadz yang semestinya mengisi pada malam hari ini berhalangan karena kondisi badan yang tidak sehat, meskipun dalam keadaan yang kurang fit juga. Saya sampaikan kepada panitia, kan, tapi karena panitia dalam bahasa apanya sudah membana, apa maksudnya membana ya? Bahasa Indonesia ini apa itu membana? Hah? Sungguh-sungguh betul-betul memohon gitu. Sudah membana ya. Akhirnya iyalah, insya Allah saya bilang, kami jemput Ustaz. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu yang ada meskipun tidak lama juga insyaallah, untuk saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan ingatkanlah, karena sesungguhnya peringatan-peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang layak untuk kita renungi. Di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. Dan seterusnya. Artinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasan-perhiasannya, maka kami akan berikan untuk mereka sesuai dengan apa yang telah mereka usahakan. Wahum fiha la yubkhasun, dan ketahuilah bahwasanya mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia beserta perhiasan-perhiasannya, Allah Subhanahu wa taala katakan kami akan berikan untuk mereka dunia dan perhiasan-perhiasannya tersebut sesuai dengan amal, jerih payah, usaha-usaha yang telah mereka lakukan tanpa dirugikan sedikit pun. Akan tapi selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang tidak ada bahagian untuk mereka di kampung akhirat kecuali neraka jahannam. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di dalam menjelaskan ayat ini, para ulama tafsir menyebutkan barang siapa yang tujuan hidupnya, barang siapa yang hidup hanya dengan tujuan dunia dan perhiasan-perhiasannya, pernak-pernik yang ada di permukaan bumi ini, itu saja yang menjadi tujuan hidupnya, sehingga waktu, pikiran, tenaga, dan lain sebagainya dikerahkan untuk mendapatkan dunia dan perhiasan-perhiasannya tersebut, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka apa yang mereka cari sesuai dengan usaha masing-masing. Akan tapi ingat bahwasanya orang-orang yang hidup dengan tujuan-tujuan seperti ini, tidak ada jatah baginya di akhirat kecuali neraka jahannam. Tidak ada bagian untuk mereka di akhirat kecuali neraka jahannam. Dan apa-apa yang mereka lakukan di permukaan bumi hangus, tidak berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kita pantas untuk selalu membaca dan mengingat-ingat ayat yang mulia ini, apalagi di saat-saat tidak sedikit dari kaum muslimin atau muslimat yang larut hanyut di dalam kehidupan-kehidupan dunia, lupa kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ingat larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi mengenal perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagian mereka mengingat, mengira bahwasanya apa yang akan mereka dapatkan itulah yang akan membuat mereka bahagia selama-lamanya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, betul, di dalam kehidupan dunia ini atau di dalam kehidupan kita butuh kepada hal-hal yang dapat menopang kehidupan kita, baik sandang ataupun pangan. Di dalam kehidupan di dunia ini kita butuh kepada hal-hal yang dapat mengantarkan kita untuk bisa hidup layak, sehingga tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan hamba-hambanya untuk bekerja, berusaha mencari rezeki. Allah bahkan perintahkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala bahkan tegaskan, silakan ambil jatah kalian dari kehidupan dunia. Akan tapi setiap kita mesti ingat, harus selalu ingat bahwasanya apa yang kita dapatkan di kehidupan dunia ini hanyalah bersifat sementara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Qasas, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Dan carilah dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada engkau untuk kampung akhirat. Berusahalah untuk kampung akhirat. Akan tetapi jangan lupa bahagian untuk kamu, jatah untuk kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Itu dari kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala halalkan kepada kita. Bahkan banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala halalkan at-tayyibat, segala sesuatu yang baik-baik dan yang halal, baik dalam bentuk binatang ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun yang lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi kita untuk bisa menikmati pemberian-pemberian, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Akan tapi ketahuilah wahai kaum muslimin, kesemua itu jangan sampai melalaikan kita sehingga lupa kepada perintah-perintah Allah, lalai, lupa terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, tampaknya ketika melihat bagaimana manusia di dalam bersikap atau menyikapi kehidupan-kehidupan duniawi ini, kita bisa golongkan mereka kepada tiga golongan. Yang pertama, ada sebagian mereka yang berlebih-lebihan, ghulu, sehingga memandang bahwasanya dunia adalah segala-galanya. Dunia adalah tempat untuk mereka menikmati segala-galanya, sehingga mereka mengira bahwasanya dunia adalah surga bagi mereka. maka kita tidak heran kalau seandainya di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah kehidupan, kita melihat orang-orang yang memang bekerja pagi, siang, dan malam demi untuk mencapai kehidupan duniawi, demi untuk mencari kehidupan duniawi tanpa ada tujuan-tujuan lain. Dan mereka-mereka inilah yang pantas, yang berhak untuk menerima firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan tadi. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka-mereka adalah orang-orang yang tidak ada jatah bagi mereka di kampung akhirat kecuali neraka jahannam. Neraka jahannamlah yang akan menjadi bahagian bagi mereka di kampung akhirat. Kelompok lain, kita melihat ada sebahagian orang yang beranggapan bahwasanya kehidupan duniawi akan melalaikan, hanya akan melalaikan mereka kemudian menjauhi dunia, menjauhi kehidupan duniawi, meninggalkan usaha dan duduk di pojok-pojok masjid atau bangunan-bangunan dengan tujuan berzikir, berfikir, mengira bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah hak, benar, mengisolasikan diri sehingga menjauhi kehidupan-kehidupan duniawi, tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti ini juga kita temukan di tengah-tengah masyarakat kita atau di dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti orang-orang sufi yang mengira bahwasanya apabila mereka bekerja untuk mencari nafkah, itu semua akan membuat mereka lalai, itu semua akan membuat mereka terlena sehingga lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah katakan di dalam ayat yang telah kita bacakan tadi, wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa jatah bagian untukmu dari kehidupan dunia. Kemudian kelompok yang lain, yaitu kelompok yang menengah, berada di antara kedua kelompok yang telah kita sebutkan di atas. Merekalah al-muslimun, al-mu'minun, yang memahami perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang memahami hakikat perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan hak, dengan cara yang benar. Mereka bekerja, mereka berusaha, mereka mencari nafkah. Akan tapi mereka tidak akan dilalaikan atau mereka tidak akan lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan cara hidup seperti inilah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya kepada kita semua. Apabila kita lihat sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka kita akan lihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berusaha di pagi harinya, di siang harinya, atau di sore harinya. Akan tapi mereka tidak lupa kepada perintah-perintah Rabb mereka. Mereka tidak lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tetap beribadah. Mereka tetap melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, salat, menunaikan zakat, berpuasa, mereka juga tetap ingat kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka berusaha. Dan cara hidup yang seperti inilah yang semestinya harus ditempuh oleh setiap mukmin. Gaya hidup seperti inilah, cara hidup seperti inilah yang semestinya harus ditempuh oleh setiap kita, oleh setiap mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Berusaha, bekerja, tak berpikir untuk kehidupan-kehidupan duniawi tanpa melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi orang-orang yang memiliki kelebihan dalam segi materi, dia tidak akan lupa bahwasanya dia adalah seorang hamba yang harus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang harus selalu ingat bahwasanya ada larangan-larangan Allah yang harus ia jauhi, yang harus dia tinggalkan, bukan untuk dilanggar. Dan banyak para sahabat atau para ulama yang telah Allah Subhanahu wa taala juga berikan kelebihan-kelebihan materi kepada mereka. Sebahagian di antara mereka di majelis-majelis ilmu, ketika mereka hadir di majelis-majelis hadis, kemudian habis penanya, tinta penanya, mereka sanggup untuk membeli pena tersebut dengan harga 1 dinar. Harga yang sangat tinggi. Apa sebabnya? Tentu karena mereka adalah orang-orang yang memiliki kelebihan harta benda. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, adalah seorang sahabat yang kaya raya, hartawan. Beliau memiliki ratusan unta, memiliki harta perniagaan yang sangat banyak, akan tapi beliau tidak pernah lupa kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin beliau termasuk di antara orang-orang yang akan masuk surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kemudian ada 6 sahabat yang lain yang beliau juga sebutkan dijamin masuk surga. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin Utsman bin Affan akan masuk surga. Tentu karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Artinya apa? Meskipun Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita harta benda yang melimpah ruah, kekayaan materi yang banyak yang tidak ada habis-habisnya, ingatlah bahwasanya itu tidak semestinya membuat kita lalai untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sahabat-sahabat, atau ada lagi selain Utsman bin Affan atau ulama-ulama lain yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka harta benda yang melimpah ruah. Bahkan Nabiullah Sulaiman, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau kerajaan. Akan tapi beliau tetap ingat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ingat kepada perintah-perintah Allah dan tidak pernah melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika Allah Subhanahu wa taala takdirkan Anda, kita untuk menjadi seorang yang fakir, miskin, ingatlah bahwasanya tidak hanya kita saja yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk hidup seperti itu. Banyak para sahabat atau para ulama yang juga Allah Subhanahu wa taala takdirkan hidup dalam keadaan miskin, tidak memiliki apa-apa. Akan tapi itu semua tidak menghalangi mereka untuk tetap beribadah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersyukur, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan miskin apabila kita nilai dari segi materi. Beliau tidur beralaskan pelepah kurma, sehingga suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat beliau tidur dalam keadaan seperti itu dan bangun berbekas di pipinya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis dan berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini Rasul Allah?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ragukah engkau kepadaku wahai Umar?" Lalu beliau menjawab, "Bukannya Rasulullah. Akan tapi lihatlah raja-raja Persia, Romawi hidup mewah, tidur beralaskan kasur-kasur yang empuk, sementara engkau Rasul Allah, kekasih Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, hidup dalam keadaan seperti ini." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ulaikal qaum," mereka wahai Umar adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala percepat untuk mereka kenikmatan di dunia ini. Akan tapi mereka tidak akan rasakan itu nanti di hari akhir. Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yang sangat sederhana, bahkan jauh di bawah sederhana. Istri beliau pernah bercerita. Pernah tidak makan kecuali korma selama beberapa hari. Bukankah ini semua menunjukkan betapa sulitnya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ditinjau dari segi materi? Abu Hurairah radhiyallahu an begitu juga. Kemudian begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan mereka hidup dalam keadaan miskin. Susah ditinjau dari segi materi. Akan tapi itu semua tidak menghalangi mereka untuk tetap taat, patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bahkan merekalah orang-orang yang paling taat. Merekalah generasi-generasi yang paling taat, yang paling mulia. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji mereka. "Khairul qurun qarni." Sebaik-baik kurun masa adalah masaku. Kemudian setelah itu masa sahabat. Begitu juga para ulama setelah mereka. Banyak di antara mereka yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan hidup dalam keadaan miskin. Tidak berpunya, tidak memiliki harta benda yang banyak. Akan tapi mereka tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mereka tetap menikmati kemiskinan tersebut, menikmati kefakiran tersebut, bersyukur dalam keadaan fakir tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah apabila kita baca bagaimana sejarah para ulama di dalam menuntut ilmu, bagaimana sejarah para ulama kita di masa-masa hidup mereka. Banyak di antara mereka yang hidup dalam keadaan susah payah apabila ditinjau dari segi materi. Artinya apa wahai kaum muslimin? Apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepada kita, baik kaya ataupun miskin, kedua-duanya ini semestinya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tetap taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk selalu peduli kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan selalu ingat kepada larangan-larangannya, kemudian berusaha untuk menjauhinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam berusaha untuk mengais rezeki, mencari penghidupan, ma'isyah yang memang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ada beberapa hal yang harus selalu kita ingat. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita selalu berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak melenceng, yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Karena ketahuilah, betapapun bahagianya kita di dunia, tetapi kalau seandainya akan berujung kepada kesengsaraan di hari akhirat, tidak ada sedikit pun gunanya kenikmatan duniawi itu. Lihatlah cerita dialog-dialog Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya di kampung akhirat. Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada orang-orang yang paling berbahagia, yang paling bahagia di kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepada mereka di hari akhirat untuk membandingkan bagaimana kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Dia adalah orang yang paling bahagia hidupnya di dunia. Kenikmatan-kenikmatan dunia telah ia rasakan. Kehidupan mewah telah ia raih di masa-masa hidupnya di dunia. Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadanya di akhirat, ketika telah melihat surga dan neraka. Hal ra'aita na'iman qab? Apakah kamu pernah melihat dan merasakan kenikmatan sebelum ia masuk surga, sebelum ia meraih surga, sebelum ia aman dari api neraka? Ia katakan, tidak. La ya Rab, tidak pernah ya Rab, tidak pernah merasakan kenikmatan, padahal dia adalah orang yang paling bahagia di masa-masa hidupnya di dunia. Artinya apa? Betapapun bahagianya kita di dunia, betapapun kaya rayanya kita di dunia, akan tapi kalau berujung kepada kesengsaraan di kampung akhirat, tidak ada manfaatnya kenikmatan-kenikmatan tersebut. Oleh karenanya, kita harus selalu ingat, kita harus selalu mengingat bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan untuk selama-lamanya. Kita hidup untuk nanti hidup di kampung akhirat, yang itulah kehidupan yang abadi. Kembali kepada apa yang ingin kita sampaikan tadi, ada beberapa hal yang mungkin perlu untuk kita ingat-ingat di saat-saat kita berusaha, bekerja pagi, siang dan malam untuk mencari kehidupan dunia. Yang pertama, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Barza Al-Aslami radhiyallahu an, la tazunu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba, yang artinya kira-kira tidak akan beranjak pijakan kaki anak Adam di kampung akhirat sampai dia ditanyakan tentang empat hal. Di antaranya, an malihi, min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Di antara empat hal yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, tentang hartamu, harta benda yang telah engkau peroleh, min aina iktasabah, dari mana engkau dapatkan, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan kepada kemana ia belanjakan. Artinya apa? Agar kita sadar dan tahu bahwasanya penghasilan-penghasilan yang kita dapatkan akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Harta benda yang kita dapatkan di permukaan bumi ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, dari mana kita dapatkan? Min aina iktasabah? Apakah dari jalan-jalan yang halal, ataukah dari jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dari mana Anda mendapatkan harta? Dari mana Anda mendapatkan kekayaan-kekayaan yang telah Anda peroleh? Inilah yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan di hari akhir. Termasuk di antara pertanyaan-pertanyaan awal yang akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Apabila dia adalah seorang pegawai, apakah harta bendanya tersebut memang betul-betul didapatkan dari jalan-jalan yang dihalalkan? Bukan dari hasil rishwah, togoh, atau hadaya al-ummal, hadiah-hadiah yang diharamkan. Atau lain sebagainya. Apabila dia adalah seorang pedagang, apakah harta benda yang ia perolehkan betul-betul dari cara-cara perdagangan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Apakah barang-barang yang ia dagangkan memang benar-benar barang-barang yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Apakah cara-cara yang ia tempuh di dalam berdagang betul-betul ada yang merupakan cara-cara yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Karena banyak di antara kaum muslimin yang demi meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, harta benda sebanyak-banyaknya, mereka tidak peduli kepada halal dan haram. Apabila dia adalah seorang pegawai, ia tidak akan menghiraukan apakah harta tersebut berasal dari sogok, hadiah-hadiah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada para pegawai. Apabila dia adalah seorang pedagang, sebagai mereka tidak mempedulikan cara-cara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, sehingga mereka melakukan kecurangan di dalam berdagang demi meraih keuntungan yang banyak. Atau sebagian mereka tidak mempedulikan apakah barang-barang yang mereka jual adalah merupakan barang-barang yang halal, selagi mereka bisa untuk meraih keuntungan dari barang-barang yang haram tersebut, mereka akan lakukan. Kenapa? Demi untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya. Min aina kasaba, dari mana harta benda tersebut kamu peroleh? Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan. Apabila dia adalah seorang guru, Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan apakah dia memang betul-betul sudah menunaikan haknya sebagai seorang guru, atau dia hanya seorang guru yang hanya ingin mendapatkan gaji tanpa ada kerja sama sekali. Apabila dia adalah seorang pengusaha, Allah Subhanahu wa taala akan tanyakan juga kepada dia, apakah benar bahwasanya harta yang Anda dapatkan betul-betul dari jalan-jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada unsur sogok sama sekali untuk mendapatkan proyek-proyek. Tidak ada unsur riba. Karena kesemuanya tersebut adalah merupakan jalan-jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tazulu qadama 'abdin fil akhirah hatta yus'ala an arba. Tidak akan beranjak pijakan kaki seorang hamba di kampung akhirat sampai Allah Subhanahu wa taala, sampai dia ditanyakan tentang empat hal, di antaranya hartanya dari mana ia dapatkan. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ini perlu untuk kita ingat. Ini perlu untuk selalu kita letakkan di hadapan kita, sehingga mudah-mudahan di dalam berusaha mencari rezeki, bekerja pagi, siang dan malam, kita selalu berada di jalan, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang perlu kita ketahui itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan kullu lahmin, meskipun disebutkan mursal oleh sebagian para ulama, kullu lahmin nabata min suhtin atau minal haram fannaru awla lahu, setiap darah, setiap daging yang tumbuh dari penghasilan yang haram, maka neraka jahannamlah yang lebih pantas untuknya. Setiap daging, tubuh, jasad yang tumbuh karena dari penghidupan harta yang haram, fannaru awla lahu, tahuilah bahwasanya neraka jahannamlah yang lebih pantas untuknya. Tidak ada gunanya kenikmatan yang kita rasakan, tidak ada gunanya kenikmatan yang kita dapatkan di dunia, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita ke dalam neraka jahannam, wal'iyadz billah. Ketika kita tahu ini dan yakin bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, pasti akan kita temukan, maka insyaallah kita akan berusaha untuk menghindari segala sumber-sumber penghasilan yang haram. Bahkan apabila kita lihat bagaimana kehidupan para ulama, keberhatian mereka untuk menjaga diri dari sumber-sumber yang haram, maka kita akan temukan bahwasanya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul hak di mata mereka. Kita akan lihat bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sangat takut terhadap Rasulullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Suatu ketika dihadiahkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu sebuah makanan yang ketika beliau telah memakannya, diberitahukan kepada orang yang memberikan hadiah kepada beliau bahwasanya harta tersebut, makanan tersebut adalah makanan yang ia peroleh dari penghasilannya dulu ketika dia menjadi dukun. Itu penghasilan haram. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau langsung apa, menjolok itu namanya? Bahasa Indonesianya apa, menjolok? Apa? Apa? Mengorek-ngorek. Mencongkel mulutnya dengan jarinya untuk memuntahkan makanan tersebut. Apa sebabnya? Karena beliau takut, karena beliau tahu, beliau sadar tentang bahaya makanan-makanan yang berasal dari sumber yang haram. Berbeda dengan kita. Jangankan setelah masuk, sebelum masuk pun, kalau seandainya kita tahu bahwasanya itu haram, kadang-kadang sebagian kita tidak peduli. Sebagian kita tidak mau berpikir, tidak mau pusing. Ambil pusing apakah ini berasal dari harta yang haram atau yang halal. Apalagi setelah masuk. Sangat mustahil sekali mungkin ada di antara kita yang melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akan tapi itu dilakukan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang tahu betapa bahayanya makanan yang haram untuk dirinya. Apalagi bahaya makanan haram ini tidak hanya terbatas pada apa yang telah kita sebutkan tadi. Dia adalah merupakan penghambat doa kita. Penghambat sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan hal tersebut di dalam hadisnya. Tsumma dzakara ar-rajul yutilu as-safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' yaqulu ya rab wa mat'amu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajab lah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan setelah menyebutkan tentang perintah-perintah Allah yang memerintahkan untuk mencari rezeki harta dari sumber-sumber yang baik dan halal. Kemudian beliau sebutkan tentang seseorang yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Yutilu safar ash'atha akhbar, lelah, lusuh. Di saat-saat seperti itu ia membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia mengadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, "Ya Rab, ya Rab, ya Allah, ya Allah." Ia sebutkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malbasu haram wa mashrabu haram, sementara harta yang dia pakai, pakaian yang dia pakai berasal dari sumber yang haram, minuman yang dia minum berasal dari sumber yang haram. Wa hudhiya bil haram, kemudian dia diberi makan dari sumber-sumber yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan doa orang yang seperti ini? Perhatikan, lihat, ketika kita berusaha, bekerja, membanting tulang, apakah sumber-sumber yang kita tuju, sumber-sumber rezeki, harta yang kita tuju adalah merupakan sumber-sumber rezeki, harta yang halal ataukah yang haram? Kemudian, selanjutnya, di antara hal-hal yang mungkin perlu untuk kita ingat, bahwasanya apa yang kita dapatkan ketika kita bekerja, berusaha, dia tidak bersifat abadi, dia tidak bersifat kekal. Suatu saat kita akan meninggalkannya, atau dia yang akan meninggalkan kita. Suatu saat kita akan meninggalkan harta benda yang kita raih dengan susah payah, itu dengan kematian. Atau mungkin dia akan meninggalkan kita karena kehilangan dan lain sebagainya. Ketika kita tahu bahwasanya apa yang kita dapatkan tidak akan selama-lamanya bersama kita, maka insya Allah kita tidak akan menjadi orang-orang yang tamak kepada kehidupan duniawi ini. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang rakus kepada kehidupan duniawi ini. Ini di antara hal-hal yang perlu kita ingat ketika kita bekerja, berusaha untuk mencari nafkah, baik untuk kehidupan kita sendiri, pribadi atau keluarga kita dan lain-lain sebagainya. Suatu ketika Al-Imam Al-Qurtubi menukil di dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah perkataan seorang ulama atau seorang wa'id, penasehat, yang ingin menasehatkan orang-orang yang menasehati orang-orang yang berada di sekitarnya tentang bahwasanya apa yang ia dapatkan di dunia ini bersifat sementara, fana, tidak kekal. Suatu ketika ia pergi ke kuburan. Setelah memakamkan orang yang barusan meninggal atau pergi ke kuburan. Beliau berdialog, beliau berbicara kepada orang-orang yang berada di perkuburan tersebut. Bukan berarti beliau gila, atau bukan berarti beliau memiliki pemahaman-pemahaman yang tidak tepat. Akan tapi ini kadang-kadang dilakukan oleh sebagian para ulama dengan tujuan untuk menasihati orang-orang yang berada di sekelilingnya. Abu Bakar radhiyallahu an suatu ketika berbicara dengan Hajar Aswad. Bisa apa Hajar Aswad? Tidak punya mulut atau yang lain-lain. Tidak punya telinga untuk mendengarkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Akan tapi beliau berdialog, berbicara kepada Hajar Aswad dengan tujuan untuk memberitahukan, untuk mengajari orang-orang yang berada di sekelilingnya tentang suatu pelajaran yang berarti. Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Hajar Aswad, "Inni la a'lamu annaka hajarun la tanfa' wa la tadur. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbaltu qabbalak ma qabbaltuk." Sesungguhnya saya tahu bahwasanya engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat atau mengelakkan mudarat, bahaya. Kalaulah bukan karena saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, pasti aku tidak akan menciummu. Artinya apa? Umar bin Khattab radhiyallahu an ingin mengajari kepada orang-orang yang berada di sekitarnya bahwasanya apa yang dia lakukan adalah karena ingin mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain-lain. Ingin mengajarkan kepada mereka bahwasanya di dalam beribadah, di dalam beribadah yang semestinya dilakukan oleh setiap orang adalah beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku akan tidak menciummu. Beliau mencium bukan karena untuk mencari berkah dari Hajar Aswad tersebut. Beliau mencium bukan karena ingin mengambil manfaat, meyakini bahwasanya Hajar Aswad tersebut bisa mendatangkan manfaat atau yang lain-lainnya. Abdullah bin Abbas suatu ketika juga berbicara kepada lisannya. Bisa apa lisan untuk berbicara? Ketika dia pegang, dia katakan kepada lisannya, "Waihak, celaka engkau wahai lisan. Katakan, ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Atau kalau seandainya tidak, diam. Kalau tidak, maka penyesalan yang akan kau dapatkan." Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berbicara kepada lisannya. Tujuannya apa? Untuk memberitahukan, mengajari orang-orang yang berada di sekitarnya untuk berucap, menggunakan lisan untuk mengucapkan, mengatakan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang mengandung dosa. Begitu juga apa yang dikatakan oleh salah seorang ulama yang didukil oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau yang telah kita sebutkan tadi. Setelah sampai di perkuburan, ia mengatakan kepada orang-orang yang telah dikuburkan, yang dulu mungkin telah bersusah payah untuk meraih kehidupan duniawi, bekerja keras untuk mendapatkan harta benda yang sangat banyak, bekerja, berusaha untuk mendapatkan istri yang cantik, bekerja untuk memperoleh rumah yang mewah dan lain sebagainya. Ia katakan kepada penduduk-penduduk kampung akhirat tersebut, karena kuburan adalah merupakan awal kampung akhirat. Ia katakan kepada penduduk-penduduk kubur tersebut, "Wahai para penduduk-penduduk kubur, apakah kalian sudah temukan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kalian? Adapun berita tentang dunia, ketahuilah bahwasanya harta benda yang dulu telah engkau raih dengan cara yang sangat susah, yang telah engkau dapatkan susah payah, sekarang telah menjadi rebutan orang-orang yang berada di dunia, ahli warisnya, orang-orang yang berada di dekatnya, memperebutkan harta benda yang dulu telah ia raih dengan cara yang sangat susah payah. Sekarang harta benda yang telah engkau dapatkan dulu dengan susah payah telah menjadi rebutan bagi orang-orang yang berada di rumahmu, orang-orang yang berada di sekitarmu dulu. Ketahuilah bahwasanya istri-istrimu yang cantik, yang dulu engkau banggakan, sekarang telah menjadi istri orang lain. Ketahuilah bahwasanya rumah mewah yang engkau bangun laksana istana sekarang telah dihuni oleh orang-orang lain. Adapun engkau, apakah engkau telah temukan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dulu di masa-masa hidupmu di dunia? Kemudian setelah itu terdiamlah orang-orang yang berada sekitar. Artinya apa wahai kaum muslimin? Ketahuilah bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, apa yang kita usahakan tidak akan selama-lamanya bersama kita. Suatu saat ia pasti akan meninggalkan kita atau kita yang akan meninggalkannya. Ketika kita ingat ini semua, mudah-mudahan dapat membantu kita untuk mengikis sifat tamak, rakus kepada kehidupan-kehidupan duniawi, sehingga tidak mempedulikan perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, di penghujung kajian ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan atau memahami, mengingat di antara doa-doa yang dibaca oleh para salaf, para ulama-ulama terdahulu, di antaranya Al-Hasan kalau tidak salah, yang beliau sering setiap hadir di majelisnya tidak bangkit sebelum membacakan doa tersebut, atau selalu berdoa dengan doa tersebut di dalam majelis-majelisnya. Dan dinukil dari beliau juga bahwasanya beliau mengatakan meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melakukan hal yang sama. Apa doa tersebut? Di antara isi doa itu yaitu wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, dan janganlah engkau jadikan dunia tujuan utama dari kami, keinginan kami yang paling tinggi, dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai keinginan kami yang paling utama. Lihat bagaimana beliau berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diperbudak oleh kehidupan dunia ini. Panjang doa beliau tersebut, akan tapi di antara potongan yang ingin kita ambil sesuai dengan tema ini itu apa yang telah kita bacakan tadi. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dari awalnya beliau berdoa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikanlah, berikanlah bahagian untuk kami itu rasa takut kepada engkau. Berikanlah kami rasa takut kepada engkau ya Allah, yang mana rasa takut ini akan menjadi pembatas antara kami dengan maksiat. Karena ketika seorang takut kepada azab-azab Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seorang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rasa takut, yang ini adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ia akan dapat membentengi dia antara dirinya dan maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Kemudian berikanlah kepada kami ketaatan kepada Engkau yang dengannya akan menyampaikan kami kepada jannahmu, surgamu ya Allah. Wa minal yaqin ma tuhawwin 'alaina bihi masa'ibad dunya. Kemudian berilah kepada kami keyakinan, keyakinan kepada janji-janji Allah, keyakinan kepada Allah, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Berikanlah kepada kami keyakinan yang akan meringankan musibah-musibah dunia yang menimpa kami. Ketika kita ingat kepada janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah kepada orang-orang yang bersabar kepada maksiat-maksiat, musibah-musibah yang menimpanya, insyaallah sabar untuk menghadapi musibah-musibah tersebut akan terasa mudah untuk dilakukan. Akan tetapi ketika dia tidak yakin kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kepada orang-orang yang bersabar di dalam menghadapi musibah, maka sulit baginya untuk bersabar. Wa minal yaqin ma tuhawwin 'alaina bihi masa'ibad dunya. Kemudian selanjutnya beliau berkata, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Kemudian selanjutnya beliau baru bacakan apa yang telah kita bacakan tadi. Di antara doanya, wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tetap selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu ingat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum musliman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, menggantikan jadwal Ustaz yang semestinya hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi, kemudian dapat menjadi pedoman apa-apa yang telah kita dengarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah kita bacakan tadi, dapat menjadi pedoman bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Selanjutnya mungkin untuk masalah tanya jawab tidak perlu lah ya, kita tiadakan aja dulu. Nanti kalau sana ada pertanyaan silahkan ditabung dulu, disimpan. Kemudian suatu saat kalau sananya ada kesempatan untuk bisa ditanyakan, baik kepada saya sendiri ataupun ustaz-ustaz yang lain, silahkan ditanyakan. Dicatat ya, dicatat. Karena kadang-kadang ada pertanyaan sekarang, tapi ketika tidak dicatat, lupa. Waktu ingin menanyakan, apalah kemarin pertanyaan yang saya tanyakannya. Padahal perlu. Makanya itu perlu untuk dicatat. Dan alangkah baiknya kalau sana dibukukan. Kemudian ketika ditanyakan, dibukukan juga jawabannya. Mungkin nanti akan menjadi semacam kitab. Misalnya dibuat kitab pertanyaan-pertanyaan Mas Sugeng. Misalnya kan gitu kan. Itu dilakukan oleh para ulama dulu ya. Makanya kalau sana kita lihat, ada Su'alat Yahya bin Ma'in. Su'alat siapa? Beliau bertanya kepada guru-gurunya tentang khususnya dalam masalah perawi-perawi hadis. Itu dikumpulkan. Sangat banyak. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu ketika itu dibukukan. Kan tapi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan itu tidak kita bukukan, kita tidak tulis, maka dia akan hilang begitu saja lupa ketika kita ingin menanyakan lagi, atau ketika kita butuh padahal itu sudah kita tanyakan, kita lupa apa jawaban ustaz waktu itu. Maka alangkah baiknya kalau seandainya itu dicatat, kemudian setelah itu ditanyakan suatu saat, kemudian jawabannya pun dicatat. Dan itu termasuk di antara hal-hal yang alhamdulillah dulu sering saya lakukan karena saya punya pengalaman tentang itu dan itu bermanfaat. Dan sampai sekarang ada sekitar 20-an pertanyaan yang juga sudah saya bukukan sampai sekarang. Yang ingin saya tanyakan suatu saat kepada orang yang saya anggap berilmu. Nah, ini kalau lasan ini ustaz nulis pertanyaan juga kan gitu. Yang lain-lain yang mungkin Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan dalam masalah lain, akan tapi dalam masalah ilmu kurang, lebih pantas lagi untuk membukukan pertanyaan-pertanyaan itu. Itu dikumpulkan, dicatat pertanyaan-pertanyaan itu, kemudian setelah itu ditanyakan, dan ketika ditanyakan pun catat di jawaban-jawaban tersebut dibukukan juga, dicatat juga. Ini saya juga pernah waktu masih kuliah meminta kepada adik-adik di pondok pesantren Al-Furqan, ketika saya berkunjung ke sana mereka komplain tentang beberapa masalah, katanya dalam manhaj dakwah, sehingga terjadi cara-cara dakwah yang kasar atau sikap-sikap yang keras ketika itu, dan mereka mengira bahwasanya itulah yang hak yang benar. Saya katakan kepada mereka, sudah begini saja, kalian tahu pengarang kitab Mauqif Ahlus Sunnah wal Jamaah min Ahlil Ahwa wal Bidah, kitab yang dijadikan oleh para ustaz sebagai pedoman dalam masalah ini, yaitu atau ustaz-ustaz yang kalian sebutkan tadi menjadi pedoman bagi mereka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Ahwa dan Ahlul Bid'ah, bagaimana mereka bersikap. Beliau yang mengarang kitab itu, dan tentunya insyaallah beliau adalah orang yang sangat paham dalam bab tersebut. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah karuniakan saya untuk bisa bertemu dengan beliau, meskipun saya tidak belajar di kelas bersama beliau, akan tapi saya bisa bertemu, hadir di majelisnya dan lain sebagainya. Insyaallah nanti kalau kalian sudah selesai tuliskan itu, saya akan tanyakan kepada beliau, kemudian jawabannya insyaallah akan saya kirimkan untuk kalian. Akhirnya mereka tuliskan, ada sekitar 2 lembar pertanyaan padat isinya, ya, bukan jarang-jarang, artinya banyak pertanyaan itu. Kemudian setelah itu ketika bertemu dengan pengarang kitab yaitu Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, saya sampaikan kepada beliau, Ustaz, saya ketika berlibur ketemu dengan beberapa adik-adik santri thullabul ilm, mereka punya masalah-masalah yang ingin mereka tanyakan kepada antum, mereka ingin jawaban dari antum. Kalau begitu nanti insyaallah malam habis salat isya kita ketemu di belakangnya, di belakang kursi Syekh Abu Bakar Al-Jabirul Jazairi, nanti di sana kita ketemu insyaallah, di sana saja nanti kita kerjakan. Akhirnya saya ketemu di sana, beliau ternyata sudah datang duluan. Kemudian saya baca, di beliau katakan, "Nah, silakan bacakan pertanyaan-pertanyaan." Kita bacakan, kemudian beliau tulis, beliau suruh tulis. Kemudian setelah itu saya bacakan pertanyaannya, beliau jawab, kemudian kita tulis. Sampai selesai, kemudian beliau katakan, "Tulis di bawahnya ajabahu Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili." Pertanyaan-pertanyaan di atas dijawab oleh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Nah, itu disimpan. Tapi kalau seandainya pertanyaan-pertanyaan itu tidak kita bukukan, tidak kita tulis, kan lupa. Makanya kadang-kadang sebagian kita sudah bertanya tentang satu masalah sampai 3-4 kali. Kalau tidak salah ada ditanya kan ini kemarin kan? Iya, Ustaz, ya. Kadang-kadang Ustaz yang mengingat malah. Nah, ini kan tidak tepat cara-cara yang seperti itu. Jadi disimpan dulu, biarkan sampai banyak, nanti baru ditanyakan. Mudah-mudahan Ustaznya tidak sempat pula untuk menjawab sebanyak itu, sehingga nanti mungkin diperpanjang pula majelisnya sampai pada episode-episode selanjutnya. Ya, itu saja mungkin. Jadi untuk pertanyaan kita tiadakan pada malam hari ini. Kita sudahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.